بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu bahwa surat As-Saff sababu nuzulia, sebab turunnya surat ini, adanya sekelompok kaum mukminin yang berdiskusi mudzakarah, membahas tentang masalah ilmu dan amal, dan mereka kemudian mempertanyakan tentang ayyul amali ahabbu ila Allah. Mereka hendak menanyakan hatiku kepada Rasulullah SAW. Mereka siap untuk mengamalkannya. Wa in kana fihi dhahabu amwalihim wa nufusihim, meskipun dengan itu mereka harus korban harta benda dan jiwa raga. Kemudian turunlah surat ini sebagai jawabannya, dibacakan kepada mereka oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, satu surat secara utuh. Dan musalsal berantai sahabat Abdullah bin Salam membacakannya kepada yang meriwayatkan darinya, dan seterusnya ke bawah sampai awal sanad, dari akhir sanad dari Nabi SAW kepada sahabat, dan seterusnya sampai awal sanad yang meriwayatkan hadis ini. Setiap perawi membacakan surat itu secara utuh kepada muridnya yang meriwayatkan darinya, musalsal. Dan ini sahih. Subhana lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Dengan ini Allah mengingatkan orang-orang beriman agar jika berjanji, ya, menyatakan suatu janji, hendaknya menepati janji, membuktikan ucapan itu. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak kerjakan? Kabura maktan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemudian Allah menjelaskan bahwa berjanji sesuatu, mengatakan sesuatu sebagai janji kemudian tidak ditepati, tidak dibuktikan, hanya sekadar semata di bibir saja dan tidak dibuktikan dengan amaliyah, hal itu kabura maktan indallah. Maktan apa tafsirnya? Al-makt apa makna al-makt? Apa makna maktan? Apa maktan? Kebencian. Bughdan. Ay kabura bughdan indallah. Al-maqit, al-mamqut, al-baghid, al-mabghud. Jadi orang yang dibenci, maqit atau mamqut. Naam, maqt artinya bugh, kebencian. Amat besar ya kebenciannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yani amat dibenci oleh Allah. Antaqulu ma la taf'alun. Kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak kerjakan. Kemudian Allah mengabarkan amalan yang paling dicintai tersebut, innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dengan berbaris bersof-sof ka'annahum bunyanun marsus, bagaikan mereka satu bangunan yang kokoh, yang utuh, yang tidak bisa diporak-porandakan, tidak bisa dihancurkan, ya, tidak bisa di dibubarkan, mereka tidak bisa dikalahkan karena bersatu dalam jihad. Ini sebagaimana datang dari Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis Mu'adz bin Jabal, pada hadis Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan wa dharwatu sanami al-islam wal jihad dharwatu sanamil islam. Nah, jihad merupakan puncak tertinggi Islam. Jika tiba waktunya, tamatis syurut wa ja'a nida'ul jihad, jika tiba waktunya berjihad fi sabilillah li'la'i kalimatillah, untuk kejayaan kalimat la ilaha illallah, terpenuhi syarat-syarat jihad fi sabilillah dan datang panggilan jihad, maka jihad adalah seutama-utama amalan. Seorang keluar berjihad fi sabilillah bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai', dia keluar berjihad dengan jiwa raganya dan harta bendanya untuk kejayaan Islam, dan dia tidak kembali, gugur syahid di medan jihad, itu adalah amalan yang terbaik. Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Saffan di sini ada dua kemungkinan, kata Syaukani rahimahullah dalam Fathul Qadir, yakni bisa sebagai pertama sebagai masdar, ya, ini tinjauan dari segi nahwu, analisis nahwunya. Naam, sebagai masdar dari fi'il yang mahdhuf muqaddar takdirul kalam, yasuffuna anfusahum saffa. Inna Allah yuhibbu alladhina yaqatiluna fi sabilihi yasuffuna anfusahum saffan. Mereka menata diri mereka dalam saf, berbaris rapi dalam saf. Ka'annahum bunyanun marsus, bagaikan bangunan yang kokoh. Kemungkinan yang kedua, jadi masdar mansub alal masdariyah li fi'lin mahdhuf muqaddar yasuffuna anfusahum saffa. Yang kedua, kemungkinan kedua sebagai hal, mansub alal haliyah. Ya. Dengan dasar masdar sebagai hal fi ta'wili al-wasf, masdar di sini sebagai hal, mansub sebagai hal, menjelaskan keadaan mereka, hal dengan ditakdirkan dengan penakwilan wasf, yaitu ditakwilkan dengan mustafina atau mustafina. Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi safina. Naam, safina, dalam keadaan mereka bersaf-saf, dalam keadaan mereka bersaf-saf, atau masfufin, ya, menyusun diri, ya, dalam saf. Baik, dalam keadaan mereka berbaris dalam saf. Di sini ada satu pembahasan yang ana ingin angkat, dibahas oleh Ibnu Katsir rahimahullah sebagai faedah bagi kita, ya, agar tidak terlewatkan, yaitu khilaf di antara ulama mengenai hukum menepati janji. Dalam hal ini ada tiga mazhab. Hukum al-wafa'u bil-wa'di. Kami katakan ini dibahas oleh Ibnu Katsir di sini pada tafsir ayat-ayat ini. Kenapa dibahas di sini? Karena sebagaimana kalian telah dengar, ayat-ayat ini terkait dengan janji sebagian kaum mukminin ingin mengetahui amalan yang paling dicintai oleh Allah untuk mereka amalkan. Dan di sini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ayatnya umum maknanya, hai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak kerjakan. Umum meliputi seluruh bentuk janji. Kenapa kalian berjanji lantas kalian tidak menepati janji, masuk dalam makna ayat. Dari sisi lain, turunnya ayat ini terkait dengan janji sebagian kaum mukminin yang berjanji jika mengetahui amalan yang paling cinta oleh Allah, mereka akan mengerjakannya. Sebagaimana telah kita pelajari pada sebab turunnya surah. Oleh karena itu, terjadilah khilaf di antara ulama terkait pendalilan dengan ayat ini dalam masalah hukmu al-wafa bil-wa'd, hukum menunaikan janji, janji yang diucapkan. Ya, ada tiga mazhab sama kulna. Pertama, ada yang berpendapat yajibul wafa'u bil-wa'di mutlaqan, wajib menunaikan janji secara mutlak tanpa tafsil, biduni tafsil, tanpa ada rincian. Seluruh macam janji, jika itu telah diucapkan sebagai janji, maka wajib ditunaikan, ditepati. Jika tidak, berdosa. Sawa'un tarattaba 'alaihi ghurmun lil maw'udi am la. Sama saja, apakah terkait dengan tidak ditepatinya janji itu ghurmun lil maw'ud, kerugian orang yang dijanji, atau tidak. Misalkan seseorang berjanji akan memberi harta, ya, akan memberi harta kepada orang lain, jika dia tidak tepati kan berarti rugi dia, karena tidak dapat harta yang dijanjikan. Nah, itu namanya ghurm, kerugian bagi yang dijanji. Atau tidak terkait dengan itu, mutlak janji apapun wajib ditepati jika tidak berdosa. Ini pendapat yang pertama, berdalil dengan ayat ini dengan sisi pendalilan keumuman makna ayat, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, hai orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak kerjakan. Jika memang tidak mau mengerjakannya, tidak mau menepatinya, jangan berjanji. Jangan berjanji. Adapun anda berjanji, maka kenapa berjanji lantas tidak tepati? Kenapa mengucapkan sesuatu yang tidak dikerjakan? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Dicela di sini. Nah, juga mereka berdalil dengan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis yang sering kita dengar tentang ayat munafik. Tentang ayat munafik, tanda munafik, ya, salah satunya idza wa'ada akhlafa, idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji, diantara tanda kemunafikan, ya, yakni nifaq yang dimaksud di sini nifaq amali, bukan nifaq i'tiqadi, ya, kemunafikan, kenifakan yang bersifat amaliyah. Nah, karena nifak itu mengandung makna kedustaan. Lain yang ditampakkan lain hakikatnya. Naam, berjanji, menampakkan janji tapi hakikatnya tidak ditepati. Itu salah satunya. Idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji menyalahi janji. Naam, ayat dan hadis ini dijadikan dalil orang mereka untuk mengatakan wajib menepati janji secara mutlak. Barang siapa berjanji apapun janjinya kemudian tidak ditepati, maka dia berdosa. Pendapat yang kedua, pendapat al-Imam Malik. Wa dhahaba al-Imam Malik rahimahullah ila annahu idza ta'allaqa bil wa'di ghurmun 'ala al-ma'ud wajib al-wafa'u bihi. Al-Imam Malik bermadhab bahwasanya apabila janji itu terkait dengan ghurm, kerugian atas orang yang dijanji, maka wajib ditunaikan. Ya, kama law qala li ghairi, sebagaimana halnya jika dia mengatakan kepada orang lain, tazawwaj walaka alayya kull yawmin kadha, tazawwaj walaka alayya kull yawmin kadha, menikah kamu dan saya janji setiap hari saya jamin, setiap hari 100 ribu. Sebagian orang kan khawatir menikah karena khawatir kesulitan. Nah, mau diberi makan apa istrinya? Nah, jelas jika menikah kan berarti harus siap bekerja. Harus siap bekerja. Nah, yakni jika menikah punya tanggung jawab menafkahi istri. Apalagi jika punya anak, tambah. Nah, kafa bil mar'i isman ayyudhayya man yaqut. Man yaqutuhu. Cukup bagi seorang sebagai dosa dia menelantarkan orang yang ditanggung nafkahnya. Punya istri tidak mau kerja, dia telantarkan, tidak diberi nafkah. Nah, nafkah yang wajib tidak boleh. Haram. Nah, kemudian dia disemangati tazawwaj. Walaka alayya kulla yawm kada. Menikah saja, setiap hari saya janji kamu, saya jamin 100 ribu atau 200 ribu setiap hari. Masya Allah. Nah, fatazawwaj kata Ibnu Katsir, maka orang itu pun menikah. Wajib alai an yu'tiyahu madama kadhalik, maka wajib atasnya orang yang berjanji tadi untuk memberikan setiap hari karena dia sudah kadung berjanji. Kenapa? Li'annahu ta'allaqa bihi haqqun adami, karena terkait dengannya hak Bani Adam. Nah, dia menikah dan namanya nikah butuh biaya, yaitu butuh memberi nafkah. Karena dia dijanji maka dia berani maju. Wa huwa mabniun 'ala al-mudayaqah, dan ini dibangun di atas al-mudayaqah, yakni menyempitkan. Naam. Sekarang dia punya beban. Ternyata setelah itu tidak ditepati janjinya, wah. Tidak bisa ini. Nah, ini menurut Al-Imam Malik jika yang seperti ini ghurm, akhirnya dia menanggung kerugian jadinya. Nah, dia berani maju tadi karena ada janji tiap hari, jaminan. Nah, jika tidak, dia yang menanggung kerugiannya. Maka jika yang seperti ini, jika halnya seperti ini, menurut Al-Imam Malik wajib. Jika tidak menepati janji, dosa. Adapun jika tidak mengandung ghurm seperti ini, tidak mengandung kerugian orang yang dijanji, ya, maka jika tidak ditepati tidak berdosa menurut Al-Imam Malik, dirinci. Naam. Baik, bagaimana dengan ayat? Ayat terkait dengan masalah faktor turunnya, sebab turunnya ayat-ayat ini. Nah, sebentar kita belajar tidak bersifat umum maknanya. Baik. Mazhab yang ketiga, dhahab al-jumhur ila annahu la yajibu mutlaqan. Mazhab jumhur ulama, mayoritas ulama, tidak wajib menepati janji secara mutlak. Kata Ibnu Katsir, wa hamalul ayata ala annaha nazalat hina tamannau fardiyatal jihad alaihim. Falamma furidha nakala anhu ba'duhum. jumhur ulama membawa ayat ini kepada asumsi bahwa ayat ini turun hina tamannau, ketika mereka mengangan-angankan, yakni berharap-harap fardiyatul jihad alaihim, difardukannya jihad atas mereka, apa amalan yang paling utama meskipun harus kehilangan harta benda dan jiwa raga, ini jihad fisabilillah. Falamma furida alaihim falamma furida nakala anhu ba'dhum, ketika difardukan jihad ada sebagian yang tidak menepati janji. Nah, didominasi oleh rasa takut. Nah, karena memang jihad, yang namanya jihad, ya, harus dengan iman tentunya. Al-khawf hasil, takut dalam perang terjadi tentunya. Nah, namun hal itu, ya, dikalahkan dengan panggilan iman, tuntutan iman, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu jumhur ulama berpendapat bahwa ayat ini tidak bisa dijadikan dalil untuk mengatakan menunaikan janji wajib secara mutlak. Adapun terkait dengan hadis yang memberitakan tentang ayat munafik, ya, itu sudah merupakan perangai. Nah, maksudnya di situ apabila menjadi perang, itu sudah merupakan perangainya orang-orang munafik, perangai mereka, ya, selalu menyalahi janji. Nah, baik, jika memang itu menjadi perangai seseorang, ya, setiap kali berjanji mesti menyalahi janji, nah, maka ini berat. Nah, kuat untuk masuk dalam hadis, untuk masuk dalam pendapat yang pertama. Fa'ala kulli hal, ini tiga pendapat di antara ulama dalam masalah ini. Nah, yang penting kita sekarang punya pengetahuan ilmu tentang masalah hukum menunaikan janji. Dalam hal ini ada tiga mazhab telah kalian dengar, dan telah kalian dengar ada pendapat yang mewajibkan secara mutlak, sehingga hati-hati jika mau berjanji, pikirkan baik-baik, jangan mudah berjanji, pertimbangkan baik-baik. Jika memang berjanji, mengucapkan janji, siap untuk menepati, ya, apapun resikonya. Nah, mungkin faedah ini cukup, ya, untuk dars kita hari ini. Ayat berikutnya insyaallah kita lanjut nanti, kita akan datang. Jazakumullah khairan, subhanallah, alhamdulillah.